Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa tifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan masalah yang ketiga dari bab yang kelima, bab tentang wudu. Masalah yang ketiga adalah tentang syurutul wudu, syarat-syaratnya wudu. Yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu, dari syarat-syaratnya wudu adalah yang ketiga ya, al-jim, betul? Atau kedua? Sampai ke berapa? Dua ya, yaitu tentang niat. Nah, baik, kita lanjutkan yang berikutnya, al-jim, syarat wudu. Bagian jim adalah al-ma'ut tahuru, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Lima taqaddama fil miyah, sebagaimana yang telah lewat. Fil miyah, dalam pembahasan air. Ammal ma'un najasu fala yasihul wudu bihi. Adapun air yang najis, maka tidak sah berwudu dengannya. Ini syarat wudu yang berikutnya, yaitu al-ma'u tahur, air yang suci dan mensucikan. Maksudnya adalah berwudu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya, yaitu pada pembahasan air. Adapun air najis, air yang terkena najis, yang berubah salah satu dari tiga sifatnya, bau, warna, atau rasa, maka air itu air najis. Berwudu dengan air najis itu tidak sah. Ya. Berwudu dengan air yang najis itu tidak sah. Wudu tidak sah karena menggunakan air yang najis, itu artinya hadasnya, hadas kecilnya belum hilang. Orang wudu dari awal sampai akhir, sampai selesai. Ya. Tapi air yang digunakan itu air yang najis, yang tidak suci dan mensucikan, maka wudunya enggak sah. hadas kecilnya tidak hilang. Sehingga belum diperbolehkan untuk sholat. Tidak boleh untuk sholat, dan kalau sholat, sholatnya juga tidak sah. Demikian juga air yang suci tapi tidak mensucikan, juga tidak boleh untuk wudu. Air suci tapi tidak mensucikan, ya. Karena itu air yang sah untuk wudu adalah air yang tahur, yaitu yang suci dan mensucikan. Air kelapa itu suci, ya. Air kopi, air teh suci. Tapi tidak semua air yang suci itu mensucikan. Air mutlak itu yang suci dan mensucikan itu yang sah untuk wudu. Adal izalatu ma yamna'u wusulal ma'ilal basyarah. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Min syam'in, seperti lilin, awajinin atau adonan, wanahwihim, ada yang semisal dengan keduanya, katila'il adfar, seperti cat kuku, alladhi yu'rafu bainan nisa'il yauma, yang dikenal pada hari ini, dikenal pada zaman sekarang di kalangan kaum wanita. Ini syarat yang berikutnya. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti lilin. Lilin, kalau mengenai anggota wudu, air wudu tidak akan sampai ke kulit, terhalang oleh lilin. Atau adonan, ya, ketika mengenai kulit, kalau menempel di kulit, ketika wudu air itu akan terhalang untuk sampai ke kulit. Kemudian cat, ya, cat di sini contohnya cat kuku, ya, cat kayu yang berminyak, aspal, ya. Dan yang lainnya, itu akan menghalangi sampainya air. Tapi tidak semua yang menempel ke kulit itu menghalangi air, tidak semuanya. Ya. Kalau lem itu menghalangi. Ya. Ada yang menempel di kulit tapi tidak menghalangi air, air tetap sampai ke kulit, itu tidak menghalang, maka itu tidak menjadikan wudunya itu tidak sah. Wudu tetap sah kalau sesuatu itu tidak menghalangi sampainya kulit ke air, seperti coretan umpamanya pensil, ya, atau tinta yang tidak menghalangi kena kulit tapi tidak menghalangi sampainya ke air, maka itu tidak menjadikan wudunya itu tidak sah, wudunya tetap sah. Alha alistijmara wil istinja inda wujudi sababihima lima taqaddama. Alha istijmar, istijmar atau istinja. Istijmar itu membersihkan kubul atau dubur, membersihkan tempat keluarnya kotoran baik kubul atau dubur dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Itu istijmar, seperti ini sudah kita lewati. Awil istinja atau istinja. Istinja ini membersihkan kotoran di tempat keluarnya kotoran yaitu kubul atau dubur dengan menggunakan air. Ketika ada sebabnya, ada sebab istinja dan ada sebab istijmar, sebagaimana yang telah lewat. Dalam bab ada qadhal hajah, ada pada buang air. Orang habis buang air kecil. Sebelum berwudu, syaratnya harus istinja atau istijmar terlebih dahulu. Istinja itu menggunakan air, kalau istijmar menggunakan batu dan yang semisalnya, batu, kayu, kertas, dan yang semisalnya. Habis buang air besar, sebelum wudu harus beristinja dulu atau beristijmar dulu. Ini syarat. Al-wawu al-muwalatu, al-muwalah. Al-muwalah itu artinya berkesinambungan, beriringan, berkesinambungan. Itu al-muwalah. Jadi wudu itu tidak wudu kemudian diselingi melakukan aktivitas lain. Habis mencuci wajah, kemudian dia makan. Selesai makan, lanjut lagi. Itu namanya tidak mualah. Ya. Habis ngusap kepala, kemudian dia ngobrol. Ya. Ngobrol, setelah selesai ngobrol, kemudian dilanjut lagi. Itu namanya tidak mualah. Mualah itu berkesinambungan, beriringan. Tidak berhenti diselingi melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas, apakah makan atau lagi wudu, datang tamu, belum selesai wudu nemui tamu dulu, tamu pulang lanjutkan wudunya, itu namanya tidak mualah. Azza at-tartibu, tartib. Tartib itu berurutan. Atsani ba'dal awal wa tsalits ba'da tsani wa rabi' ba'da tsalits. Urut. Yang pertama dilakukan yang pertama, yang kedua dilakukan setelah yang pertama, yang ketiga dilakukan setelah yang kedua, yang keempat dilakukan setelah yang ketiga, yang kelima dilakukan setelah yang keempat. Urut tartib. Wa sayatil kalamu alaihima ba'da qalil. Dan akan datang pembahasan tentang keduanya. Dan akan datang pembahasan tentang keduanya, yaitu tentang al-mualah dan tentang at-tartib ba'da qalil, sebentar lagi. Yaitu pada pembahasan masalah berikutnya yang keempat. Nanti akan kita bahas insyaAllah tentang al-mualah dan at-tartib. Apakah itu syarat atau rukun wudu, atau itu sunnah saja. Insyaallah nanti pembahasannya pada pembahasan masalah yang keempat tentang wajib-wajibnya wudu. Alha ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghusluha. Mencuci semua anggota wudu yang wajib mencucinya. Mencuci anggota wudu yang wajib untuk dicuci. Ghuslu jami'il a'dha'il wajibi ghusluha. Wajib mencuci semua anggota wudu atau mencuci anggota wudu yang wajib untuk mencucinya. Itu yang wajib dicuci. Yang wajib dicuci itu wajah, tangan, dan kaki. Itu yang wajib untuk dicuci. Nah, syarat sahnya wudu itu mencuci semua anggota wudu yang wajib dicuci. Nah, kepala tidak dicuci. Al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat. Furuduhu ay a'dha'uhu. Masalah yang keempat. Furuduhu itu furudul wudu. Wajib-wajibnya wudu. Ay maksudnya adalah a'dha'uhu, anggota wudu, yaitu anggota wudu. Pembahasan pada masalah yang keempat tentang furudul wudu, wajib-wajibnya wudu, yaitu anggota wudu yang wajib untuk dicuci dan diusap. Maksudnya adalah a'dahu anggota-anggota wudu. Wahiyya sittatun. Dan wajib-wajibnya wudu itu ada enam. Anggota wudu itu ada enam. Al-awalu yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Mencuci wajah dengan sempurna. Ghuslul wajhi bikamilihi. Mencuci wajah bikamilihi dengan sempurna. Mencuci wajah ini adalah termasuk dari rukun wudu. Rukun wudu yang wajib untuk dicuci seluruhnya. Ya. Bukan sebagiannya. Kalau sampai wajah tidak dicuci, maka wudu tidak sah. Atau mencuci sebagian wajah, tidak seluruhnya, wudu juga tidak sah. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Al-Maidah ayat yang ke-6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak menegakkan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencuci wajah ketika wudu. Wudu ketika hendak sholat diperintahkan Allah untuk mencuci wajah. Nah, batasan wajah itu apa? Wajah itu adalah batasannya adalah min manabiti sya'ri ra'si ila man hadara min alayhi wa dhaqan wa ila usulil udhunain. Wajah itu batasannya adalah dari atas itu tempat tumbuhnya rambut terus ke bawah sampai ke dagu. Ya. Jadi tempat tumbuhnya rambut, ya, tempat tumbuhnya rambut terus ke bawah sampai ke dagu, bibir, dagu. Kemudian ke samping sampai ke pangkal kedua telinga. Sampai pangkal dua telinga. Ke kanan itu pangkal telinga yang kanan, ke kiri pangkal telinga yang kiri. Itu batasan wajah. Jadi dari atas itu tempat tumbuhnya rambut, terus ke bawah sampai ke dagu, ke samping kanan ke pangkal telinga kanan, ke kiri sampai pangkal telinga kiri. Kedua telinga bukan termasuk wajah. Kedua telinga bukan termasuk wajah. Sehingga kedua telinga itu tidak termasuk yang diperintahkan untuk dicuci. Ya. Kedua telinga itu bukan wajah. Sehingga tidak termasuk yang diperintahkan untuk dicuci. Ya. Pangkal telinga kanan, pangkal telinga kiri itu batas wajah. Ya. Ke atas tempat tumbuhnya rambut, kepala ke bawah sampai ke dagu. Itu wajah. Terus sekitarnya, sekelilingnya. Itu wajah. Itu yang wajib untuk dicuci. Wajib untuk dicuci. Nah, mencuci wajah itu, ya, mencuci wajah yang wajib, itu satu kali. Yang wajib itu satu kali. Dua kali sunnah, tiga kali sunnah, empat kali tidak boleh. Ya, itu melampaui, melebihi batas yang telah ditentukan. Satu kali itu yang wajib, dua kali sunnah, tiga kali sunnah. Ketiga-tiganya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berwudu, mencuci anggota wudu masing-masingnya satu kali. Beliau juga pernah berwudu dengan mencuci anggota wudu masing-masingnya dua kali. Beliau juga pernah berwudu, mencuci anggota wudu masing-masingnya 3 kali. Terus semuanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Wa minhu al-madmadatu wal istinsyak, dan termasuk wajah adalah kumur dan istinsyak. Li'annal fam wal anfa minal waji, karena sesungguhnya mulut dan hidung termasuk dari wajah. Jadi termasuk dari wajah adalah kumur dan istinsyak. Kumur dan istinsyak itu adalah termasuk wajah. Karena itu hukum kumur dan istinsyak dalam wudu itu sama hukumnya dengan mencuci wajah. Sehingga wajib kumur dan wajib istinsyak dalam wudu. Wajib kumur dan wajib istinsyak. Untuk kumur dan istinsyak memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat kumur dan istinsyak dalam wudu itu sunnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kumur dan istinsyak itu hukumnya adalah wajah. Dan dalam kitab yang sedang kita pelajari disebutkan bahwa kumur dan istinsyak adalah termasuk wajah, sehingga hukumnya adalah hukum mencuci wajah. Hukumnya wajib, dan itu adalah pendapat yang rajih, itu pendapat yang kuat, pendapat yang benar bahwa kumur dan istinsyak adalah wajib, hukumnya sama dengan mencuci wajah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Innah, beliau menyatakan al-qaulu bil wujub huwal haq. Pendapat yang menyatakan wajibnya kumur dan istinsak itu adalah pendapat yang hak. Dengan 3 dalil. Yang pertama, dengan 3 hujjah, 3 alasan. Yang pertama, li'anna Allah qad amara fil Qur'ani bi ghuslil wajhi. Yang pertama, karena sesungguhnya Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mencuci wajah. Wa mahallul madmadha wal istinsak min jumlatil wajhi. Dan tempat kumur dan istinsak termasuk dari golongan wajah. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah memerintahkan untuk mencuci wajah. Ketika wudu supaya mencuci wajah, tempat kumur yaitu mulut dan tempat istinsak yaitu hidung termasuk dari wajah, sehingga termasuk yang diperintahkan oleh Allah untuk dicuci. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika fi kulli wudhuin. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan kumur dan istinsak pada setiap wudu. Nabi SAW itu terus menerus melakukan hal itu, yaitu kumur dan istinsak pada setiap wudhu. Kemudian yang ketiga, qad waradal amru bil madmatati wal istinsak, sungguh telah datang perintah untuk kumur dan istinsak. Perintah itu dalam kaidah disebutkan lil wujub, al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah untuk hukum wajib. Perintah untuk kumur, perintah untuk istinsak itu berarti wajib kumur dan wajib istinsak. Ini juga yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Sailul Jarar dan yang lainnya. Jadi kumur dan istinsak itu hukumnya sama dengan wajah, itu termasuk yang wajib. Nah, apa itu al-madmadah? Apa itu kumur? Al-madmadah itu artinya ghuslul fam wa tahrikul ma'fihi. mencuci mulut dan menggerak-gerakkan air fihi di dalam mulut. Itu namanya al-madmadah, ghuslul fam wa tahrikul ma'fi, mencuci mulut dan menggerak-gerakkan air di dalam mulut. Kemudian istinsak huwa isalul ma'i ila dakhilil anfi wa jadbuhu bin nafasi ila aqsahu. Istinsak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya dengan nafas sampai pangkal hidung. Memasukkan air ke hidung dan menghirupnya dengan nafas sampai pangkal hidung. Itu istinsak. Jadi istinsak itu bukan memasukkan jari-jari tangan yang dibasahi air seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian besar atau sebagian kecil. Istinsak itu kan gini ya, jari-jari ini, ibu jari sama jari telunjuk ini kayak gini. Itu kan jari-jarinya dimasukkan ke lubang hidung. Itu bukan istinsak. Ya. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung dan menghirup air sampai pangkal hidung. Dihirup sampai ke pangkal hidung. Kemudian setelah itu dikeluarkan lagi. Mengeluarkan air setelah istinsak disebut istinsar. Ya. Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsak disebut istinsar. Istinsar itu ikhrajul ma' minal anfi ba'dal istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak disebut istinsar. Nah, kumur dan istinsyak itu digabungkan jadi satu dengan satu telapak tangan kanan. Kumur dan istinsyak itu digabungkan jadi satu dengan menggunakan satu telapak tangan kanan. Tidak dipisahkan. Hadis yang menyebutkan kumur dipisahkan dengan istinsak itu hadisnya dhaif. Disebutkan diantaranya dalam kitab Ulul Maram, dibawakan oleh Ibnu Hajar, dan beliau dhaifkan hadisnya. Artinya hadis itu lemah, tidak boleh dijadikan dasar sebagai hukum, apa dasar hukum. Tidak boleh diamalkan hadis dhaif. Yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid, beliau menyebutkan tawaddu'a lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi'ina'in hatta qawlahu famadmadu wastansaqa min kaffin wahidatin fa fa'ala dzalika thalasan. Abdullah bin Zaid Al-Ansari, ya, beliau berwudu untuk kita dengan wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meminta satu bejana air untuk berwudu, disebutkan dalam hadis tersebut, maka beliau berkumur dan beristinsak dengan menggunakan satu telapak tangan. Beliau lakukan hal itu 3 kali. Jadi ngambil air dengan satu telapak tangan kanan, digabung jadi satu, ya, dihirup ke mulut dan ke hidung. Ya, satu telapak tangan kanan, kemudian dihirup mulut dan hidung. Jadi satu. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Ketika wudu, kumur dulu dengan 2 telapak tangan biasanya ya orang ya. 2 telapak tangan, 3 kali untuk kumur semuanya. Setelah itu baru dengan jari-jarinya. Itu bu, pertama kesalahannya dengan menggunakan 2 telapak tangan. Semuanya untuk kumur. Ya. Kemudian kesalahan berikutnya, dipisahkan kumur sendiri, istinsak sendiri. Kesalahan ketiga, istinsaknya tidak memasukkan air ke hidung. Kumur dan istinsak itu digabung jadi satu dengan menggunakan 1 telapak tangan kanan. dengan menggunakan satu telapak tangan. Jadi mengambil air dengan telapak tangan yang kanan, dihirup ke mulut dan dihirup ke hidung. Ada yang tanya, gimana kalau ngirupnya kebablasan? Ya enggak apa-apa. Namanya kebablasan kan enggak sengaja. Ya dikeluarkan sisanya. Yang kebablasan masuk perut, nah kebablasan gimana lagi? Ya. Ada yang kebanyakan masuk ke mulut, yang ke hidung sedikit. Ya namanya lagi belajar. Ya, keliru-keliru enggak masalah. Ya, mampunya baru begitu. Insya Allah kalau sudah biasa enggak terjadi begitu. Ada lagi yang kebanyakan masuk hidung, sisanya ke mulut sedikit, ya enggak apa-apa. Namanya awal-awal. Belajarnya sudah terlanjur, sudah tua. Jadi banyak keliru terus gitu ya. Dari kecil biasa, enggak biasa begitu. Gitu. Sudah tua baru tahu yang benar, baru belajar yang benar. Itu lebih bagus daripada tidak. Nah. Jadi kumur dan istinsak itu digabung jadi satu dan menggunakan satu telapak tangan yang kanan. Kemudian setelah istinsak itu istinsar. Ya. Dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Idza tawaddo ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir." Apabila salah seorang di antara kalian wudu, maka masukkan air ke dalam hidungnya. Kemudian istinsarlah, yaitu keluarkanlah. Kumur dan istinsak itu diperintahkan oleh Nabi supaya sungguh-sungguh, ya, jangan asal-asalan, semau sendiri. Nabi SAW menyatakan, wabaligh fil istinsak, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam beristinsak. Illa antakuna shaiman, kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis sendiri dari Abu Daud. Ketika sedang berpuasa tetap disyaratkan kumur dan tetap disyaratkan istinsak. Ketika sedang berpuasa, kumur dan istinsak tetap wajib. Tetap disyaratkan. Akan tetapi, kalau tidak berpuasa supaya bersungguh-sungguh, kalau sedang berpuasa, itu tidak. Bersungguh-sungguh tidak, berlebihan dikhawatirkan akan masuk ke perut. Kumur dan istinsak dengan menggunakan telapak tangan kanan, istinsar dengan menggunakan tangan kiri. Ya, itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari hadis Abdu Khair. Beliau menyatakan, nahnu julusun nanzuru ila aliyin hina tawadda'a. Kami duduk memperhatikan kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau berwudu. Fadakhala yadahul yumna, maka beliau memasukkan tangannya yang kanan ke air. Famala'a famahu famadmadu wastansaqo, maka kemudian beliau memasukkan atau memenuhi mulutnya dengan air untuk kumur dan istinsak. Wa nasara biyadihil yusra, dan beliau beristinsar dengan tangannya yang kiri. Dengan tangan kanan ngambil air, satu telapak tangan yang kanan untuk kumur dan istinsar. Kemudian istinsar mengeluarkannya dengan tangan kiri. Dipegang aja hidungnya, agak di lubangnya dipersempit, hembuskan nafas. Ya, hingga air keluar begitu. Dengan tangan kiri. Memasukkan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Beliau wafa'ala hadza thalatha marat, beliau lakukan hal ini 3 kali. Nah. Ini yang pertama. Anggota wudu yang pertama, yang ini adalah rukun wudu yang wajib untuk ditunaikan dalam wudu. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk yang kedua dan selanjutnya sampai yang keenam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita baca pertanyaan yang sudah ada ya. Maaf. Afan Ustaz mau tanya, apa hukum memakan daging semut? Haram, halal atau haram? Hukumnya haram. Semut termasuk dari hewan yang haram dimakan, ya. Kecuali kalau semutnya ada di dalam makanan, kemudian kemakan, dan itu menjadi halal. Sama dengan makanannya. Makan buah, di dalamnya ada semutnya. Semutnya kemakan itu halal. Makan buah, di dalam buah itu ada ulatnya, halal seperti buahnya. Itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As'ad di dalam Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah. Apabila kita masuk ke dalam sholat berjamaah dan kita mendapati imam sedang ruku, kemudian kita ikut ruku, akan tetapi ketika kita ruku, imam sudah bangkit dari ruku dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah kita termasuk makmum masbuk? Ya iya, namanya makmum masbuk itu makmum yang ketinggalan, masbuk. Lah ketentuan, akan tetapi dia tidak mendapatkan rokaat. Rokaat yang itu tidak dia dapatkan. Dan bagi makmum yang ketinggalan, makmum yang masbuk itu enggak boleh nunggu, ya. Enggak boleh nunggu, mau imam sudah terlanjur bangkit lah nanti saja. Para percuma enggak dihitung satu rokaat, nunggu di belakang santai-santai. Enggak boleh. Harus ikut bergabung dengan imam. Apapun yang sedang dilakukan oleh imam harus dilakukan. Imam sujud, ikut sujud. Imamnya duduk di antara dua sujud, harus ikut duduk di antara dua sujud. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Apabila salah seorang di antara kalian datang untuk salat, mendapati imam dalam satu keadaan sholat, maka lakukan sama seperti dilakukan oleh imam. Masuk sholat, imam sedang berdiri, maka harus ikut berdiri. Imamnya sedang rukuk, harus ikut rukuk. Imamnya sedang iktidal, harus ikut iktidal. Imamnya sedang duduk tasyahud, harus ikut duduk tasyahud. Tidak boleh nunggu. Dan itu bukan tidak mendapatkan rokaat, bukan berarti sia-sia. Enggak, itu termasuk ibadah dan berpahala. Tidak kemudian, enggak dapat satu rokaat, nanti sajalah ikutnya. Bukan berarti itu sia-sia, enggak. Memang syariatnya begitu, itu termasuk ibadah. Dan itu diberi pahala. Oleh karena itu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyatakan idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu. Kalau kalian datang untuk sholat dalam keadaan kami sedang sujud, sujudlah kalian. Wa la ta'duha syai'an, jangan sampai ada yang kalian tinggalkan sama sekali dari sholat itu. Wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Kalau dia mendapatkan ruku, berarti dia mendapatkan rokaat. Batasan orang mendapatkan rokaat bersama imam adalah ikut ruku bersama imam. Ya, kalau datang ke masjid, imam sedang ruku, makmum ini ngikut ruku, Allahu Akbar. Tapi ingat ya, harus takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram itu rukun dari rukun sholat. Ini saya ingatkan karena sering ada orang sholat datang ke masjid ikut berjamaah, imam dalam keadaan sedang sujud langsung turun sujud, enggak takbiratul ihram dulu. Ini kesalahan. Ya, sholatnya bisa enggak sah karena takbiratul ihram rukun. Jadi harus takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Nah, baru imamnya ruku ikut ruku. Lah, kalau mendapatkan ruku bersama imam, imam belum sami Allahu liman hamidah, dia mendapatkan ruku bersama imam, maka terhitung dapat satu rokaat tersebut. Tapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, tidak terhitung satu rokaat. Sehingga nanti ketika imam salam harus nambahi berapa kekurangannya. Begitu. Apakah boleh kita meniatkan kurban yang kita lakukan saat Idul Adha untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Dan kita setoran arisan kurban diharuskan menyetorkan nama. Apakah boleh menggunakan nama orang tua kita yang sudah meninggal? Tentang berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, ini memang ada beda pendapat dengan para ulama. Saya jawab pertanyaan ini dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti, beliau menyatakan bahwa berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia tidak disyariatkan. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, kata beliau, itu tidak disyariatkan. Al-udhiyah masyru'atun lil ahya. Kurban itu disyariatkan untuk orang yang masih hidup. Kata beliau, karena tidak pernah Nabi SAW melakukan hal itu. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi SAW berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Padahal Nabi, beliau punya anak. Ya, punya anak putra-putri yang sudah meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Nabi berkorban enggak pernah mengatasnamakan nama anaknya yang sudah meninggal dunia, enggak pernah. Nabi SAW juga memiliki istri yang sudah meninggal dunia, seperti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Tapi Nabi enggak pernah mengkorbankan, berkorban atas nama istrinya. Bahkan Nabi SAW punya kerabat-kerabat yang beliau cintai sudah meninggal dunia, seperti Hamzah paman beliau, dicintai oleh Nabi. Tapi Nabi enggak pernah berkorban untuk atas nama pamannya. Demikian juga para sahabat, enggak ada satu sahabat pun yang berkorban atas nama untuk orang yang sudah meninggal dunia. Apakah kerabatnya atau orang tuanya atau anaknya. Tidak. Tapi kalau mengikutkan orang yang sudah meninggal dunia dalam korbannya suatu keluarga, nah itu boleh. Tapi kalau disendirikan, ini atas nama orang sudah meninggal dunia sendiri, nah itu yang enggak ada dasarnya, kata beliau. Tapi kalau diikutkan, ketika seorang berkorban, seperti dalam hadis Nabi, kan Nabi ketika berkorban, seperti dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau berkorban duha anhu wa an ahli baitih, berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Keluarga itu ya semua anggota keluarga, anaknya atau keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau secara tersendiri yang sudah meninggal dunia disendirikan, ini yang kata beliau tidak ada. Wallahualam. Walaupun ada pendapat yang lain, itu penjelasan dari beliau. Bolehkah mencukur bulu kaki ketika akan bekam? Boleh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga, tapi dalam kitab lain seperti dalam Syarah Arba'in, beliau membagi rambut itu menjadi tiga. Yang pertama, rambut yang diperintahkan untuk dicukur, dihilangkan. Ya. Seperti kumis, bulu ketiak, ya, bulu kemaluan. Itu disyariatkan. Yang kedua, rambut yang haram untuk dicukur, dilarang untuk dicukur di bang, seperti lehya, jenggot. Nah. Terus apa ini? Alis, bulu mata lah ya. Terus yang ketiga, rambut yang tidak diperintahkan untuk dihilangkan, tidak pula dilarang untuk dihilangkan. Seperti rambut kaki, rambut dada, atau pokoknya yang lainnya. Itu didiamkan oleh syariat. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, itu kalau ada keperluan, boleh dihilangkan. Kalau Syekh bin Bas, beliau menyatakan ada keperluan atau tidak ada keperluan, boleh dicukur. Karena memang enggak ada larangan. Kembali ke hukum asal, boleh itu Syaibin Bas. Kalau Syaibin Utsaimin menyatakan biarkan saja enggak usah dicukur, tapi kalau ada kepentingan, ada keperluan seperti bekam atau lain boleh dicukur. Kalau Syaibin Bas menyatakan boleh dicukur. Ada keperluan atau tidak dibersihkan, boleh. Hukumnya mubah. Sehingga boleh ya. Apakah wudu tetap sah jika air tidak masuk ke dalam hidung karena pilek atau yang lain? Kalau karena pilek atau karena ada penghalang yang lain, tetap sah. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang pun kecuali sebatas kemampuannya. Dalam kaidah disebutkan al-qudratu mana tu taklif, kemampuan itu adalah sebagai tempat bergantungnya beban. Laik walaisa wajibun bilaktidar, enggak ada kewajiban di luar kemampuan. Kalau enggak mampu, enggak wajib dan itu tetap sah, ya, tetap sah. Tapi kalau sengaja itu yang enggak boleh. Apakah boleh seorang membaca doa istighfar ketika imam sudah melafadzkan surat Al-Fatihah? Dalam sholat jahriyah yang keras, imam sudah baca Al-Fatihah, makmum baca Al-Fatihah, tidak boleh. Salah satu di antara kesalahan makmum masbuk adalah sibuk membaca doa istighfar. Enggak boleh. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi menyatakan wa idza qara'a fansitu, apabila imam sudah membaca maka diam dengarkanlah. Enggak boleh membaca doa istiftah imam sudah membaca Al-Fatihah. Apa hukum bertemu dengan orang non-muslim? Dan bagaimana ketika seorang muslim mengatakan kepada temannya yang orang Islam mengatakan kepada temannya non-muslim dengan perkataan santai aja, ajaran agama Islam hanya mengikat atau mengatur penganut Islam saja. Apakah hukum perkataan tersebut? Yang pertama, apa hukum bertemu dengan non-muslim? Ya tergantung pertemuannya untuk apa. Kalau pertemuannya itu dalam rangka ikut merayakan perayaan mereka, ini haram. Dalam rangka loyal dan cinta kepada orang non-muslim, itu haram. Tapi kalau pertemuannya itu adalah untuk masalah muamalah duniawiyah, berkunjung karena itu tetangga, boleh. Melakukan jual-beli, boleh bertemu. Kemudian melakukan muamalah yang lain, sewa menyewa barang, ya, atau ketemu karena mau memberi hadiah, boleh. Ya. Sudah masuk kisah ya? Apa belum? Ya sudah kita cukupkan sampai di sini nih. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.